Kita berikan tepuk tangan untuk Sadir Monata. Tasi Agung. Selamat malam semuanya. Masih tas-tas ojo mas. Mak, le orangnya duit masih extra jos. Gak apa-apa mak deh. Le onak lumayan no. Le tinggu tunggu wedak sesuk. Aku tak nyanyi kena yuk mas Bram yuk. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Matahari dan hujan, begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Matur nuwun, kasih tepuk tangan untuk semuanya. Terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Lerana duit sebarang, langit sebagai atap rumah. Langit sebagai atap di terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup. Memberi rencana yang baik buat Tasiago. Kita joget, kita enjoy bareng. Tapi awas lali pak. Lega enek duit kranting deng gak bobo. Mas burunan. Kering sudah rasanya air matamu. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Nasibku buruk seorang tuna usma. Langit sebagai atap rumahku. Matur teman nuwun. Dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani. Entah sampai kapan hidup begini. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tasi Agung. Terima kasih semuanya. Tasi Agung memang hebat. Wis kasihan sampai wong koyo awak ngene. Oh, monggo Mas Bram, dilanjut dengan artis yang lain biar Tasi Agung enggak blenger lihat saya. Enggak ada. Salah wis elek dijur koyo ngene. Oh, alah. Mas Sadiq. Mas. Mas Sadiq. Nggih. Allah Maha segala-galanya. Amin. Amin. Insyaallah. Kasih tepuk tangan dulu, Bu, untuk Tasi Agung, Bu. Nah. Matur nuwun. Insyaallah krana Allah setelah panjenengan macak sing koyok ngene enggak suwe sampean budal nang gone tanah suci Mekah. Amin. Allahumma amin ya. Dungo bareng-bareng. Nek umrohne pun ping kalih niki Sadiq niki. Kalau hajinya belum kesampaian ya. Ha ha ha.